الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masuk di bab yang ke-17, masih berkaitan dengan cabang-cabang keimanan. Beliau berkata, bab fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Bab firman Allah, jika mereka bertaubat dan menegakkan salat dan membayar zakat, maka biarkan jalan mereka. Yaitu maksudnya di dalam bab ini, beliau ingin menjelaskan bahwa di antara poin penting di dalam cabang-cabang iman adalah menegakkan sholat dan membayar zakat. Sholat dan zakat termasuk bagian dari rukun Islam yang sangat penting. Demikian juga dia termasuk cabang keimanan yang sangat penting. Karena telah kita sebutkan bahwa semua cabang Islam adalah cabang keimanan. Karena semua amal-amal Islam terangkum dan masuk dalam cakupan cabang-cabang keimanan. Sehingga semua orang yang mukmin pasti dia itu muslim, dan semua amal-amal Islam pasti itu adalah amal-amal iman. Sehingga dalam bab ini beliau menjelaskan bahwa di antara cabang-cabang keimanan yang sangat penting adalah bertaubat, menegakkan sholat, dan membayar zakat. Kalau orang menjalankan tiga perkara ini, taubat itu meninggalkan kesyirikan, kekufuran, kemudian menegakkan sholat, membayar zakat, maka mereka itu seperti saudara kita. Mereka seperti saudara kita sesama muslim. Ayat ini Allah telah sebutkan di dalam surat Taubat ayat ke-5 berkaitan dengan muamalah kita kepada orang-orang musyrik. Karena surat Taubat itu dalam awal surat berbicara tentang pelepasan diri kita sebagai seorang muslim kepada orang-orang musyrikin. Karena Allah telah berfirman di awal surat, bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadu minal musyrikin. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang musyrik, dari orang-orang yang engkau memiliki perjanjian dengan mereka. Yaitu intinya hubungannya dengan orang-orang musyrik. Setelah itu Allah telah berfirman berkaitan dengan masalah perjanjian. Kalau kalian mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang musyrik, maka jaga perjanjian itu, dijaga. Setelah itu Allah telah berfirman di surat Taubat ayat ke-5, fa idzan salakhal ashhurul hurum. Tetapi kalau sudah berlalu, berakhir bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian mendapatkan mereka. Yang dimaksud dengan orang musyrik di sini adalah orang-orang musyrik yang memerangi kaum muslimin di medan pertempuran. Dinamakan nanti dengan kufurnya kufur harbi, orang kafir yang harbi. Tidak semua orang kafir itu boleh dibunuh. Orang kafir yang boleh dibunuh adalah kafir harbi. Orang kafir nanti terbagi menjadi 4. Orang kafir nanti dibagi oleh para ulama menjadi 4 pembagian. Yang pertama, kafir yang pertama dinamakan dengan kafir zimmi. Orang kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di negeri Islam dan dia membayar pajak dan dia tunduk dengan hukum Islam, mencuri potong tangan, berzina, dirajam, dan dia siap menjalankan hukum Islam itu, maka dia namanya kafir zimmi. Orang ini tidak boleh diganggu, apalagi sampai dibunuh, hukumnya diharamkan. Kemudian yang kedua, kafir yang kedua dinamakan dengan kafir mu'ahad. Orang kafir mu'ahad, yaitu orang kafir tinggal di sebuah negara yang negara itu memiliki hubungan perjanjian damai dengan negara Islam. Misalkan Indonesia punya hubungan negara dengan negara yang lain, ya kita namakan dengan hubungan bilateral, yaitu hubungan ekonomi lah, atau saling menjaga, saling menguntungkan. Maka orang-orang yang tinggal di negeri itu dinamakan dengan orang kafir yang mu'ahad, orang kafir yang memiliki perjanjian damai. Maka orang muslim adalah orang yang paling bisa menjaga perjanjian. Seperti dulu misalkan namanya Sulhul Hudaybiyah, negara Islam, negara Madinah memiliki perjanjian dengan orang Mekah untuk menjaga, untuk tidak saling membunuh dan menyerang. Maka kaum muslim menjaga, tetapi malah orang-orang kafir Quraisy yang pertama kali merobek perjanjian. Kemudian yang ketiga, orang kafir yang ketiga dinamakan dengan orang kafir musta'man. Orang kafir yang musta'man, siapa itu? Orang kafir yang mendapatkan suaka keamanan dari seorang muslim. Misalkan negara Islam menaklukkan sebuah negeri, membuka sebuah negeri, kemudian di negeri itu ada satu orang kafir, dia keluarga dari salah satu orang muslim yang menyerang, yang menjadi pasukan perang. Kemudian satu orang muslim ini mengatakan, untuk keluarga ini, yaitu yang tinggal di rumah ini, telah saya berikan suaka keamanan. Maka orang ini yang mendapatkan suaka keamanan dari seorang muslim itu namanya musta'man, dan itu tidak boleh diganggu, tidak boleh diganggu. Hatta walaupun yang memberikan suaka keamanan seorang wanita, dan pernah seperti itu juga pernah zaman Rasulullah. Tiga kafir ini namanya kafir zimmi, mu'ahad, kemudian musta'man, ini tidak boleh diganggu. Kemudian yang keempat, nanti orang yang keempat namanya kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin di medan pertempuran. Ini orang kafir yang boleh dibunuh, tetapi tidak semua yang tinggal atau yang ikut dalam medan pertempuran itu boleh dibunuh. Siapa yang boleh dibunuh? Yang boleh dibunuh itu laki-laki yang sudah balig dan dia layak untuk berperang. Jadi kalau sifat ini ada, berarti dia itu boleh dibunuh, seorang laki-laki. Maka seorang wanita gak boleh dibunuh, walaupun perempuan itu ikut dalam peperangan. Misalkan wanitanya orang kafir, dia yang menyiapkan makanan, dia yang mengobati orang yang terluka, dia ikut dalam medan pertempuran, boleh gak dibunuh? Seperti ini tidak dibolehkan. Orang kafir yang perempuan tidak dibolehkan. Orang kafir yang sudah balig, berarti anak kecil, anak yang belum balig dari orang kafir, tidak boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga syaratnya itu, dan dia layak untuk berperang, yaitu orang-orang yang menjadi pasukan perang. Kalau orang tua renta atau orang yang sedang ibadah di gereja, itu tidak boleh dibunuh. Apalagi sampai kaum muslimin merusak gereja, itu enggak dibolehkan. Atau ngebom, misalkan gerejanya dibom, maka ini perbuatan haram. Kenapa? Karena tempat ibadah tidak layak untuk ditumpahkan darah. Jadi Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَنْ صَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ. Jika sudah berlalu bulan-bulan yang diharamkan, maka perangilah orang-orang musyrik. حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. Dimanapun kalian mendapatkan orang-orang musyrik itu. وَخُذُوهُمْ. Ambil mereka. Yaitu ambil itu tawan kalau mereka ketangkep. وَخْسُرُوهُمْ. Dan kepung mereka. وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. Dan tutup semua jalan-jalan mereka, yaitu maksudnya itu dikepung, benar-benar di mereka itu dihimpit. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, fa in tabu wa aqamu sholata wa atawuz zakata fa khullu sabilahum. Tetapi kalau mereka bertobat, maksudnya bertobat itu mereka masuk Islam, meninggalkan kesyirikan mereka, wa aqamu sholat, dan mereka menegakkan sholat, wa atawu zakat, dan mereka membayar zakat, fakhallu sabilahum, maka buka jalan mereka, yaitu jalannya dibuka, jangan diperangi lagi, jangan dikepung lagi, buka jalan mereka. innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Ta'ala Maha Penyayang. Jadi fahami di sini bahwa jihad itu termasuk bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Maka jihad itu walaupun perang, tetapi perang itu bukan inti. Inti kita diperintahkan untuk berjihad itu bukan untuk memerangi orang kafir dan membunuh mereka, bukan itu. Tetapi kenapa kita itu diperintahkan untuk berjihad? Inti jihad itu adalah menyebarkan hidayah. Jadi inti kenapa Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berjihad, itu tujuannya adalah menyebarkan Islam. Oleh karena itu ketika kaum muslimin mereka itu berhadapan dengan negeri kafir, yaitu ini sudah mau berperang antara negeri Islam dengan negeri kafir, maka nanti kaum muslimin memberikan satu dari tiga pilihan. Kaum muslimin nanti memberikan satu dari tiga pilihan. Pilihan yang pertama, mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, selesai. Tidak ada namanya peperangan. Mereka adalah saudara kita. Mereka adalah saudara kita. Kalau mereka masuk Islam, selesai. Tidak boleh diperangi. Nah, itu biasanya Rasulullah itu kalau beliau ingin memerangi sebuah negeri, biasanya ditunggu sampai subuh. Ditunggu sampai subuh. Subuh terdengar azan dari negeri itu, selesai. Tidak boleh diperangi. Kenapa? Karena mereka negeri Muslim, saudara kita mereka. Tapi kalau subuh tidak ada suara azan, maka nanti ada pilihan lagi, yaitu pilihan pertama berarti mereka tidak mau masuk Islam. Disuruh masuk Islam, mereka tidak mau. Maka nanti ada pilihan yang kedua. Pilihan kedua, mereka membayar pajak atau membayar upeti perang. Mereka membayar upeti seperti Khaybar. Khaybar itu ya kebanyakan orang Yahudi di Khaybar. Dikepung sama kaum muslimin, kemudian diberikan tawaran masuk Islam, mereka tidak mau. Kemudian yang kedua, berikan tawaran untuk membayar pajak. Akhirnya mereka menerima tawaran yang kedua. Sehingga hukum pajaknya nanti pemimpin yang akan menetapkan. Kalau di Khaybar, Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk mengelola tanah Khaybar. Jadi Khaybar itu tanahnya milik kaum muslimin. Tanahnya mereka kelola sama orang-orang Yahudi, hasil panennya setengahnya untuk Islam, setengahnya untuk mereka. Dan mereka setuju, orang-orang Yahudi setuju, cuma mereka tidak mau pindah agama, tetap mereka agamanya Yahudi. Dan kaum muslimin menjaga mereka, karena mereka orang-orang muslim yang zimmi, dinamakan dengan zimmi. Mereka tunduk patuh di bawah undang-undang Islam. Kalau pilihan yang kedua ini mereka tidak mau, yaitu tidak mau bayar pajak, maka setelah itu baru ada tawaran ketiga, yaitu perang. Tawaran yang ketiga, perang. Dan ketika perang, kalau qadarullah kaum muslim menang, misalkan menang, tawanan-tawanan perang ini, perempuan, anak kecil, orang tua renta, ini tidak boleh dibunuh. Terus mereka menjadi apa? Tawanan-tawanan perang. Misalkan kaum muslim menaklukkan sebuah negeri. Negeri ini ditaklukkan sama kaum muslimin, kemudian di dalamnya itu banyak perempuan, banyak anak, banyak orang tua, di mana orang-orang ini gak layak untuk berperang. Maka mereka otomatis menjadi budak. Mereka itu otomatis menjadi budak. Budak dalam Islam itu karena peperangan. Tawanan perang yang mereka tidak layak untuk dibunuh itu otomatis menjadi budak. Sehingga perempuan, anak kecil ini tidak boleh dibunuh, tetapi mereka otomatis menjadi budak. Sedangkan tawanan perang dari laki-laki yang balig dan dia itu prajurit perang, yaitu orang yang memang dia itu layak untuk berperang. Seorang laki-laki yang sudah balig dan dia itu memang layak untuk berperang. Terus bagaimana kalau seperti ini? Kalau tawanan perang itu yang dia itu laki-laki yang sudah balig dan dia itu memang layak untuk berperang, maka nanti terserah kepada pemimpin kaum muslimin. Nanti pemimpin kaum muslimin diberikan satu dari lima pilihan. Silakan milih dari satu dari lima. Yang pertama, pilihan yang pertama, boleh membebaskan. Dinamakan dengan alman, yaitu dibebaskan. Bias ini tawaran-tawaran ini saya bebaskan semuanya, boleh dibebaskan semuanya. Atau yang kedua, pilihan yang kedua, dibantai semua, dibunuh semua, boleh juga. Seperti Rasulullah ketika menaklukkan Bani Quraidah, yaitu orang Yahudi, maka hukuman Sa'ad bin Mu'ad waktu itu, laki-laki yang sudah balig semuanya tebas lehernya. Laki-laki yang sudah balig ketangkep, maksudnya itu menjadi tawanan, semuanya tebas lehernya karena mereka berkhianat. Setelah itu para sahabat datang ke Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, gimana kita mengetahui ini sudah balig dan tidaknya? Rasulullah mengatakan, kalau muncul bulu kemaluan, tebas lehernya. Sehingga setelah itu mereka dihukum mati semuanya, dieksekusi sama para sahabat karena mereka berkhianat. Mereka bergabung dengan pasukan kafir dalam perang Ahzab. Itu termasuk pengkhianatan yang paling parah orang Yahudi kepada perjanjian. Jadi entah yang kedua itu dibunuh dan itu buruk. Atau yang ketiga dijadikan sebagai penebus tawanan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin yang tertawan berapa, orang kafir yang tertawan berapa, sudah sekarang kita tukar menukar tawanan. Nah, itu boleh, yaitu tukar menukar tawanan boleh. Atau yang kedua, yang keempat, minta tebusan. Minta tebusan, maksudnya tebusan itu kita punya tawanan orang kafir sekian, jumlahnya misalnya 100. Satu orang kita minta tebusan misalkan 100 juta. Nah, nanti negaranya orang kafir membayar. Yaitu tawannya itu disuruh membayar. Dan itu juga terjadi juga ketika perang Badar. Ada beberapa orang-orang kafir Quraisy yang tertawan, termasuk Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu delegasi Islam, delegasi kafir Quraisy yang ketangkep oleh kaum muslimin. Dia nanti dibayar sama keluarganya. Setelah itu dia dibebaskan. Atau yang kelima, pilihan yang kelima, nanti mereka menjadi budak. Mereka menjadi budak. Kalau menjadi budak, dibawa ke negeri Islam, nanti mereka statusnya sebagai budak. Kemudian Allah telah mengatakan di sini di surat Taubat ayat ke-6, manfaat kenapa budak, yaitu banyak nanti budak-budak yang dibawa ke negeri Islam itu banyak sekali. Dan kenapa kok pilihan yang terbaik itu adalah menjadikan mereka sebagai budak, itu pilihan terbaik. Supaya mereka itu mendengar tentang Islam dengan berita yang benar. Jadi Islam itu apa sih itu? Akhirnya Allah telah mengatakan, wa in ahadum minal musyriki nastajaroka. Jika ada orang musyrik yang dia itu ingin berhidup bersebelahan dengan engkau, yaitu bertetangga dengan engkau. Maksudnya bertetangga itu ya entah dia itu menjadi Buddha atau menjadi orang zimmi. Dia itu mau hidup berdampingan dengan kita. Fa'ajirhu, maka berikan suaka keamanan kepadanya. Tujuannya itu apa? Hatta yasma'a kalamullah, sampai dia itu mendengar Al-Quran. Jadi dia bisa mengetahui Islam dengan dekat. Thumma ablighu ma'manah, kemudian setelah itu sampaikan keamanan mereka sampai tujuannya, yaitu maksudnya itu dijaga mereka. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Kenapa? Karena mereka orang-orang kafir itu, mereka kufur karena mereka belum tahu, kebanyakan mereka ini belum tahu tentang Islam, belum tahu tentang tauhid, belum tahu tentang kebenaran. Kalaupun tahu, berita yang sampai kepada mereka tentang Islam itu berita-berita yang miring. Maka terkadang mereka itu harus dipancing masuk ke negeri Islam supaya mereka itu tahu Islam yang benar. Oleh itu seperti Qatar sekarang ini yang kemarin sempat heboh itu tentang Piala Dunia, itu termasuk cara berdakwah yang tepat. Kenapa? Untuk mendakwai orang kafir yang mereka itu Islamofobia di negara mereka. Seperti Eropa, Amerika itu kan Islamofobia. Jadi Islam digambarkan di media itu dengan gambaran-gambaran yang menakutkan. Terus kita mau gimana gitu caranya untuk menyebarkan Islam yang benar? Caranya mereka dipancing untuk masuk ke kita. Mereka dipancing. Maka itu ketika mereka menjadi Buddha atau Dhimmi, nanti mereka akan bermuamalah dengan kita. Setelah itu mereka akan mengetahui tentang benarnya Islam. Akhirnya nanti mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah itu kalau kita perhatikan ya Masya Allah ya, ini memang sejarah. Namanya sejarah itu akan berubah, berjalan terus sejarah itu. Kalau kita perhatikan ya, ulama-ulama sahabat, di generasi sahabat itu hampir semuanya adalah orang Arab merdeka. Sehingga ulama-ulamanya seperti itu. Tapi kalau kita lihat lagi sejarah, setelah sahabat berlalu, masuk zaman tabi'in, hampir semua ulama tabi'in adalah bekas-bekas budak yang dimerdekakan. Ulama-ulama tabi'in itu bekas-bekas budak. Sampai orang-orang Arab mengatakan, kami sekarang dikuasai sama para budak. Kenapa? Karena orang-orang budak-budak ini ketika mereka masuk Islam, tahu Islam yang benar, setelah itu mereka belajar sungguh-sungguh tentang Islamnya. Akhirnya mereka menjadi orang-orang hebat dalam Islam. Nah itu sampai Rasulullah mengatakan, Allah itu takjub, ajaballahu rabbuna, Allah itu takjub dengan orang-orang yang masuk surga harus dirantai. yaitu orang masuk surga itu harus diseret, dirantai dengan rantai kemudian diseret. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang masuk surga itu dengan cara diseret pakai rantai, yaitu dipaksa? Orang masuk surga itu perlu dipaksa terkadang itu. Maka Rasulullah mengatakan, mereka itu orang-orang kafir yang mereka enggan masuk Islam, akhirnya mereka harus kita seret dengan rantai untuk masuk Islam mereka ini. Awal kali mereka masuk Islam itu karena paksaan, karena terdesak mereka itu. Tapi nanti mereka nanti ketika sudah tahu Islam, mereka nanti akan menjadikan Islam lebih mereka cintai daripada dunia mereka. Dan itu cara mengislamkan orang itu caranya seperti itu. Terkadang orang muslim itu supaya dia itu muslim, terkadang mereka itu enggak butuh ilmu. Ya mungkin mereka ada orang yang muslim itu karena ilmu, dia mencari ilmu. Ada orang muslim itu mereka masuk Islam karena dia itu mengetahui tentang kehebatan Islam, karena meneliti. Ada juga banyak para ilmuwan seperti itu. Tapi terkadang orang muslim itu karena tertarik dengan hartanya. Terkadang muslim itu kenapa? Tertarik dengan muamalahnya, dengan keadilannya dan yang lainnya. Dan itu yang paling banyak. Oleh itu, terkadang banyak orang-orang muslim itu, bahkan sama sahabat. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, kami dulu masuk Islam karena harta. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling dermawan. Jadi ngasih orang-orang, atau orang-orang kafir dikasih sama Rasulullah. Kami dulu masuk Islamnya karena harta. Tapi ketika kami sudah masuk Islam, dan kami pelajari Islam dengan cara yang benar, kami jadikan Islam lebih kami cintai daripada dunia dan seisinya. Maka itu ketika orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka itu enggak tahu Islam yang benar. Akhirnya apa? Anjing mereka itu tinggal bersama kita. Maka Allah Ta'ala mengatakan, jika ada orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mereka itu mau bertetangga dengan kamu, mau tinggal bersama kamu, fajirhu, berikan suaka keamanan kepadanya. Tujuannya itu apa? Hatta yasma'a kalamullah, sampai dia itu bisa mendengar Al-Quran dan mereka itu nanti bisa mengetahui Islam dengan benar. Nah, di sini kalau kita perhatikan inti poin kita pembahasan di sini yaitu tentang orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang diperangi sama kaum muslimin, selama mereka itu sudah menjalankan poin penting dari cabang keimanan yaitu taubat, baca syahadat la ilaha illallah, kemudian sholat, bayar zakat, maka mereka itu seperti saudara kita. Disebutkan di sini tiga. Jadi yang menjadikan mereka itu bebas, yang menjadikan mereka itu mendapatkan suaka keamanan, itu kalau mereka menjalankan tiga perkara. Yaitu baca syahadat, sholat, zakat. Kemudian hadis yang dibawakan sama beliau, hadis nomor 25, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, haddatsana Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi berkata, haddatsana Abu Rauh Al-Harmani bin Umarah, telah mengabarkan kepada kami Abu Rauh Al-Harmani ibn Umarah, beliau mengatakan, haddana Syu'bah, telah mengabarkan kepada kami Imam Syu'bah, an Waqid bin Muhammad, dari Waqid bin Muhammad berkata, sami'tu abi, saya mendengar bapak saya, yuhadithu an ibn Umar, mengabarkan, menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia, yaitu orang-orang kafir dan musyrik, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala, wa yuqimu shalah, dan mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, dan membayar zakat, fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'akum wa amwalakum illa bihaqqil Islam, kalau mereka menjalankan ini, menjalankan syahadat, salat, zakat, asamu minni dima'akum wa amwalakum, terjaga mereka, terjaga harta mereka dan darah mereka kecuali dengan hak Islam yang dilanggar oleh mereka, wa hisabuhum Allah, dan hisabnya mereka nanti Allah yang akan menghisab. Hadis ini juga sama persis dengan ayat yang tadi kita sebutkan, bahwa standarisasi orang itu aman dari kita, yaitu terjaga darahnya sehingga tidak boleh ditumpahkan, terjaga hartanya, itu standarnya kalau mereka itu mengamalkan tiga perkara. Yang pertama syahadat, kemudian menegakkan sholat, bayar zakat. Kalau dia tidak mengamalkan tiga perkara ini, maka dia belum aman, dia belum menjadi saudara kita, dia belum aman, belum terjaga. Maka itu nanti di sini yang menjadi poin perbedaan nanti tentang hukum meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat itu apa? Memang jumhur, jadi tentang hukum meninggalkan sholat ini, karena memang perbedaannya kuat sekali. Kalau kita melihat ya, ini kalau kita melihat ya, jadi memang ilmu itu seperti itu. Bagi kita kalau semakin lama belajar itu, nanti kita akan melihat sejarah itu penting. Sejarah perjalanan, perjalanan kaum muslimin dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in ini penting. Karena terkadang pendapat itu bisa berbeda-beda, berbalik. Maksudnya gini, tentang orang meninggalkan sholat itu hukumnya apa? Apakah dia itu muslim, terjaga darah dan hartanya, atau dia kafir? Kalau dia kafir berarti hartanya gak terjaga, darahnya gak terjaga. Kalau kita lihat sahabat, generasi sahabat, generasi sahabat hampir seakan-akan ijma, hampir ijma. Walaupun tidak ada penukilan ijma secara pasti, tapi ada ucapan seorang tabi'in yang mengatakan kanu la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun wa irusolah. Dahulu, yaitu dahulu itu maksudnya itu para sahabat. Ini yang mengatakan tabi'in. Para sahabat, mereka tidak pernah melihat ada sebuah amalan, amal loh ini, amal perbuatan di mana orang yang meninggalkannya bisa kufur kecuali sholat. Jadi amal badaniyah, amal badan di mana orang kalau meninggalkan bisa kafir itu sholat. Ini seakan-akan penukilan ijma, penukilan ijma, sehingga pendapat sahabat, hampir mayoritas para sahabat, mereka mengatakan siapa yang meninggalkan sholat kafir. Kafir. Kenapa? Karena jelas Rasulullah mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, pembeda antara kami dengan orang kafir itu adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar, siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Sehingga para sahabat mayoritas pendapatnya seperti itu, sehingga siapa yang meninggalkan sholat kafir. Apalagi dilihat dari hadis ini, demikian juga ayat yang kita sebutkan ini, orang dia akan terjaga darah, harta selama dia itu mengamalkan tiga, syahadat, sholat, zakat. Kalau ada orang syahadat tapi dia tidak sholat, kafir. Ini pendapat sahabat. Kalau dia syahadat, sholat tapi dia tidak membayar zakat, perangi. Seperti zamannya Abu Bakar. Ketika Rasulullah meninggal dunia kan banyak orang-orang Arab yang tidak mau bayar zakat. Abu Bakar mengatakan la uqatilannahum, akan saya perangi mereka kalau tidak mau bayar zakat. Yaitu la uqatilanna man faraqa baina sholati wa zakat, akan saya perangi orang-orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Yaitu kalau sholat mereka ngerjakan, zakat tidak mau bayar zakat, saya perangi mereka. Sampai Abu Bakar mengatakan tegas sekali, lau mana'uni inaqan, jika seandainya dulu zaman Rasulullah mereka bayar zakat cuma cempe, mereka bayar, Rasulullah meninggal dunia enggak mau bayar zakat, saya perangi mereka, hatta saya pegal lehernya mereka kalau tidak bayar. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang syahadat, sholat tapi enggak bayar zakat, darahnya belum terjaga. Nah, jadi menunjukkan di sini berarti apa? Berarti tiga perkara itu kelaziman, harus. Kalau tidak menjalankan tiga perkara, maka darah harta mereka enggak terjaga. Sehingga nanti banyak para ulama yang mengikuti fatwanya sahabat. Dan itu yang sekarang diamalkan sama mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali seperti itu. Walaupun mazhab Hambali pun juga khilaf di antara mereka sendiri. Tetapi mazhab Hambali, mereka berpendapat siapa yang meninggalkan sholat kafir. Di antara riwayatnya Imam Ahmad. Dan itu juga yang dijalankan oleh mazhab Hambali sampai sekarang. Seperti ulama-ulama Saudi Arabia. Ulama Saudi Hambali. Sehingga pendapatnya Syekh bin Baz, Syekh Uthaimin, dan ulama-ulama Saudi, mereka tegas sekali. Siapa yang meninggalkan sholat kafir. Syekh bin Baz dalam fatwanya keras sekali Syekh bin Baz, sampai beliau mengatakan siapa dengan sengaja, yaitu karena malasnya dia meninggalkan satu sholat, misalkan sholat duhur, kafir. Orang itu langsung kafir. Ini pendapat sahabat. Tapi kalau berjalan waktu, subhanallah ya, ini sahabat hampir ijma mereka itu ya, bahwa meninggalkan sholat itu kafir. Tapi berlalu waktu sampai nanti zaman mazhab, ulama-ulama mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, jumhur, bahkan ada yang menukil ijma bahwa meninggalkan sholat itu tidak kafir. Meninggalkan sholat itu enggak kafir. Itu pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan riwayat dari Imam Ahmad juga. Demikian juga pendapat jamahir ulama zaman itu, meninggalkan sholat itu tidak kafir. Sampai terjadi diskusi antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tentang masalah meninggalkan sholat. Imam Ahmad pendapat pertama kafir. debat sama Imam Syafi'i lama sekali sampai ada penukilan metodologi debatnya mereka. Sampai akhirnya debat lama sekali antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tapi terakhir Imam Ahmad kalah dalam perdebatan dan Imam Syafi'i menang dalam perdebatan. Sehingga setelah itu Imam Ahmad dalam sebagian riwayat beliau mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Sehingga ini seakan-akan sampai menjadi ijma juga akhirnya. Sehingga apa? Inilah namanya perbedaan itu seperti itu. Kalau kita jadi gini, kalau misalkan kalau kita mau mempelajari tentang masalah ini, nanti ini konsekuensinya panjang loh, ini gak main-main masalah ini. Perbedaan masalah meninggalkan sholat kafir atau tidak itu konsekuensinya panjang antara ulama Saudi Arabia dengan Syalbani. Kalau ulama Saudi Arabia hampir mayoritas mengatakan kafir, sedangkan pendapat Syalbani, Syalbani ngikuti jumhur mutaakhirin atau kita katakan mutaakhirin lah, jumhur mutaakhirin atau jumhur kholaf. Kalau jumhur kholaf mengatakan enggak kafir, Syalbani lebih condong kepada pendapat itu. Nanti dari turunan masalahnya itu panjang sekali. Jadi terkadang ada satu masalah, orang meninggalkan sholat kafir atau tidak itu masalah inti. Nanti ada turunan masalah itu, cabang-cabang masalahnya itu banyak sekali. Terus misalnya cabangnya misalkan, siapa yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat gak kafir, dia hukumnya apa? Apakah dia bisa dijuluki murjiah atau tidak? Maka nanti dari turunan masalah ini, sampai Syalbani pendapatnya atau khilaf kuat sekali dengan ulama-ulama Saudi Arabia. Sampai nanti Syalbani dijuluki sebagai murjiah. Ya, kalau pernah dengar misalkan, ada yang pernah dengar ributnya antara Syalbani dan murid-muridnya dengan ulama Saudi, Lajnah Daimah dan yang lainnya, itu nanti awal muaranya itu masalah ini. Muaranya nanti masalah ini. Walaupun nanti bercabang-cabang sampai nanti akhirnya masuk ke pembahasan tarku al-amal, meninggalkan amal. Yaitu misalkan ini, ada orang muslim mukmin, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dengan mulutnya, cuma dia tidak pernah mengamalkan amal Islam. Sholat enggak pernah, puasa enggak pernah, apalagi amal yang lain. Dia mukmin enggak? Dia mukmin enggak? Itu kan nanti cabang, yaitu ramailah pembahasan di sini itu. Sehingga sampai keluar fatwa dari Lajnah Daimah dan fatwanya mengerikan. Bahwa murid-murid Syalbani seperti Syarif Hasan rahimahullah yang meninggal dunia, yang sering ke Indonesia, itu pun dijuluki sebagai murjiah. Bahkan buku beliau semuanya ditarik semuanya dari Saudi, tidak boleh disebarkan di Saudi Arabia. Kenapa? Karena muaranya masalah ini. Muaranya masalah ini. Bahkan banyak ulama-ulama Saudi mengatakan Syalbani itu murjiah. Tetapi kita katakan itu masalah khilafiyah. Itu masalah khilafiyah. Walaupun ini perdebatan panjang lah dalam masalah ini. Jadi intinya, apakah orang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak? Kalau saya pribadi, guru saya pun juga punya tulisan, Syahabul Hasan punya tulisan besar sekali tentang masalah ini. Kalau Syahabul Hasan, guru saya itu lebih condong kepada pendapat sahabat yang mengatakan kafir. Tetapi kalau saya sendiri mengatakan enggak, tidak kafir. Kecuali kalau dia meninggalkan aslul amal. Kita akan sebut aslul amal itu sama sekali enggak pernah sholat seumur hidupnya. Misalkan gini, ada orang muslim, ada orang mukmin. Muslim, dia orang muslim lah, dia itu orang Indonesia muslim. Sholat enggak pernah sama sekali seumur hidupnya, enggak pernah sujud sekalipun kepada Allah Ta'ala. Hatta sholat Jumat enggak pernah, hatta sholat Id enggak pernah. Maka kafir. Jelas kalau ini kafir orang seperti ini. Yaitu orang muslim, KTP-nya Islam, dia tidak pernah sholat seumur hidupnya, sekalipun nggak pernah itu, maka orang itu kafir. Tapi kalau dia itu terkadang sholat, terkadang tidak, terkadang sholat, terkadang tidak, orang seperti ini, wallahu alam, orang seperti ini masih muslim. Cuma fahami, orang meninggalkan sholat dosa besar, dosanya melebihi berzina, melebihi minum khamr, melebihi membunuh. Berarti kalau ada orang misalkan dia nggak sholat, ini enggak sholat ini, dengan orang yang berzina misalkan, dosanya lebih parah orang yang tidak sholat. Karena itu dosa besar sekali, sampai dijuluki dengan julukan kufur, itu enggak main-main. Wallahualam kalau pendapat saya pribadi, ya setelah saya lama meneliti masalah ini, itu lama sekali saya itu, mendalami masalah ini lama. Itu kalau saya sendiri cenderung kepada pendapat, jika dia meninggalkan aslul amal, yaitu orang muslim, baca syahadat, tapi enggak pernah mengamalkan sholat seumur hidupnya, kafir. Orang itu kafir. Kenapa? Nanti ada banyak konsekuensi loh dalam masalah ini, itu enggak main-main loh. Kenapa? Karena kalau kita katakan kafir, konsekuensinya itu banyak. Konsekuensinya apa? Dia harus bercerai dengan istrinya. Harus bercerai itu. Sehingga pernikahan dia batal. Sehingga kalau terjadi hubungan intim setelah itu, maka dianggap zina. Ini kan gak main-main itu. Kemudian kedua, kalau putrinya menikah, dia tidak bisa menjadi wali pernikahan. Dia tidak bisa menjadi wali. Kemudian ketiga, kalau dia meninggal dunia, maka keluarganya tidak mendapatkan warisan dari orang itu. Kenapa? Karena dia dianggap kafir. Kemudian yang keempat, tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin kalau orang itu meninggal dunia. Itu turunan masalah atau konsekuensi kalau kita mengkafirkan. Oh, si fulan ini kafir ini. Bukan hanya sekedar kafir, kita curigai kafir, tapi ada turunan masalah, konsekuensinya itu ada, banyak sekali turunannya itu. Sehingga tidak main-main. Maka itu tidak ada dalam sejarah, sebagaimana disebutkan Syaikhul Islam, tidak ada dalam sejarah kuburan khusus dinamakan dengan kuburan orang yang tidak sholat. Kalau seandainya orang tidak sholat itu kafir, dan banyak orang-orang tidak sholat itu, niscaya harus ada kuburan khusus, karena tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Sehingga dalam sejarah yang seperti maka itu, kita katakan ulama-ulama yang mengatakan kafir itu hanya mimbab tarhib namanya itu. Bab untuk menakut-nakuti hukum. Dan itu boleh, tidak ada masalah. Supaya kaum muslimin itu tidak main-main dalam masalah sholat. Jadi itu dibolehkan, yaitu seperti ini, itu hukumnya dibolehkan. Maka itu intinya, wallahualam, kalau pendapat saya pribadi, siapa yang tidak pernah sholat seumur hidupnya kafir. Kafir, misalkan kalau saya, misalkan saya tahu si fulan ini gak pernah sholat seumur hidupnya, orang itu meninggal dunia, maka saya tidak boleh sholatkan. Kenapa? Beda dengan orang yang baru masuk Islam. Misalkan orang baru masuk Islam meninggal dunia, kasusnya beda. Kalau ini kan memang gak ada waktu untuk sholatkan gitu. Yang menjadi masalah itu orang muslim sudah masuk Islam sudah seumur hidup, sejak dia bayi sampai tua dia itu muslimin. Ada kesempatan untuk sholat, dia gak pernah sholat seumur hidupnya, maka orang itu kafir. Tapi kalau dia itu masih sholat walaupun bolong-bolong sholatnya, seperti ini kita akan, itu dosa besar, cuma orang itu masih muslim. Dan itu memang pembahasannya panjang lah, masalah ini pembahasannya panjang sekali. Jadi intinya di sini terjaganya harta dan darah seseorang itu kalau dia itu mengamalkan tiga, la ilaha illallah, syahadat, kemudian menegakkan sholat, membayar zakat. Setelah itu Rasulullah mengatakan faidah faalu dzalikam, kalau mereka sudah menjalankan itu, orang kafir, dia menjalankan tiga ini, asamu minni dima'akum wa amwalakum, terjaga harta mereka dan darah mereka illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, yaitu karena hak Islam itu, karena dia itu melanggar hukum Islam, dia masuk Islam, dia sholat, dia bayar zakat, dan dia menjalankan semua amal-amal Islam. Terjaga harta, darah, kehormatan terjaga. Kecuali kalau dia mengamalkan amal-amal yang melanggar dalam agama kita, sehingga menyebabkan darahnya enggak terjaga. Contohnya berzina. Dia sudah muhsan, sudah menikah. Hukumannya rajam. Berarti sudah darahnya enggak terjaga lagi. Atau harta, misalkan dia itu merusak harta orang lain, maka dia harus menebus, harus membayar. Ya, jadi, atau orang mencuri, potong tangan, nah itu berarti sudah terjaga lagi. Ya, itu sebabnya apa? Karena dia itu melanggar haknya Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah. Kemudian yang selanjutnya belum Rasul mengatakan, tetapi urusan hisabnya, yaitu orang itu nanti di hari kiamat itu bagaimana urusannya, itu urusan Allah Ta'ala. Kita tidak boleh menghukumi urusan hati dia, dan kita juga tidak boleh menghukumi urusan akhirat seseorang. Urusan akhirat itu urusan Allah Ta'ala. Kita menghukumi zahir. Kita menghukumi zahir. Orang yang zahirnya melanggar, kita hukum. Urusannya nanti di hari kiamat seperti apa? Wallahu alam, nanti urusan dengan Allah Ta'ala. Yang penting kita menghukumi secara zahirnya. Kita masuk bab berikutnya, bab yang ke-18, bab man qala innal iman huwal amalu. Bab orang yang berkata bahwa iman itu adalah amalah. Itu di sini maksudnya, beliau akan membahas di sini tentang iman itu ya amal. Maksudnya iman itu bukan keyakinan. Maka sering saya sebutkan ya, orang yang mengartikan iman dengan keyakinan itu keliru. Iman itu bukan keyakinan. Keyakinan termasuk bagian dari keimanan, bagian. Tetapi iman bukan hanya keyakinan. Iman itu ya ucapan, iman itu ya keyakinan, iman itu juga perbuatan. Sehingga itu semuanya itu termasuk iman. Sehingga jangan sampai kita mengatakan iman itu keyakinan hati. Bukan. Kalau kita mengatakan seperti itu, murjiah. Yang mengatakan bahwasanya iman itu keyakinan, itu murjiah. Itu murjiah. Yaitu murjiah itu siapa? Orang-orang yang mengeluarkan amal dari iman. Sehingga amal itu bukan termasuk dari bagian keimanan. Kalau kita alusunah, kita katakan iman itu ya ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Sehingga bukan berarti iman itu cuma keyakinan saja, tidak. Orang meyakini sesuatu tapi tidak mengucapkan, kafir. Seperti Abu Thalib, Abu Thalib yakin Islam itu benar tapi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, kafir dia. Sehingga berarti apa? Iman itu bukan hanya ucapan, bukan keyakinan, meyakini kebenaran, bukan. Meyakini dan mengucapkan dan mengamalkan. Jadi ada tiga konsekuensi kalau dia itu mukmin. Maka di sini beliau mengatakan innal iman huwal amal. Iman itu adalah amalan. Sehingga kalau orang mukmin ya dia harus beramal, dan amal itu ya iman. Amal itu juga iman. Liqouli ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tilkal wa tilkal jannatul lati uritumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga. Itulah surga yang Allah wariskan kepada kalian sebagai balasan akan amal kalian. Disebutkan di sini amal. Disebutkan di sini itu amal. Berarti menunjukkan orang masuk surga itu dengan amal. Orang masuk surga itu harus mukmin. Harus mukmin. Kalau orang enggak mukmin enggak bisa masuk surga. Termasuk iman apa? Beramal. Termasuk bagian dari iman itu ya beramal. Waqala iddatun min ahlil ilmi, dan banyak juga para ulama yang mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun, demi Allah pasti kami akan mempertanyai mereka semua, yaitu kami akan tanya mereka, yaitu semua orang, amma kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Yang mereka kerjakan itu apa? Amal mereka itu an qauli la ilaha illallah. Mereka nanti akan ditanya tentang ucapan la ilaha illallah. Maka demikian juga Allah Ta'ala berfirman, limitsli hadza falyamalil amilun, dengan tujuan untuk surga ini, yaitu setelah menjelaskan surga, untuk surga ini hendaknya orang-orang yang beramal itu semangat dalam beramal. Itu maksudnya orang masuk surga itu dengan amal. Orang masuk surga itu dengan amal. Kalau kita masuk surga dengan amal, berarti amal itu merupakan keimanan. Maka berarti menunjukkan apa? Iman itu cakupannya luas sekali. Iman itu ya ucapan la ilaha illallah, iman itu ya perbuatan, iman itu ya keyakinan. Semuanya masuk dalam iman, yaitu masuk dalam kategori iman. Hadis yang beliau bawakan hadis nomor 26, haddatsana Ahmad bin Yunus wa Musa bin Ismail. Imam Bukhari mengatakan telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Yunus dan Musa bin Ismail. Qala, keduanya berkata, haddatsana Ibrahim bin Sa'ad, telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad. Beliau berkata, haddatsana Ibnu Syihab, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab Az-Zuhri. An Sa'id bin Musayyab, dari Sa'id bin Musayyab. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuila, Rasulullah sallallahu pernah ditanya, ayyul amali afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? Qala, maka Rasulullah menjawab, imanun billah wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila, thumma madza? Kemudian setelah itu apa ya Rasulullah? Qala, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Ta'ala. Qila, kemudian apa ya Rasulullah? Qala, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, nah ini poin intinya di sini nanti. Pertanyaan pertama itu, Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? Amal apa yang terbaik? Apa kata Rasulullah? Iman kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah di sini ketika ditanya amal, pertanyaannya amal. Ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? Maka Rasulullah mengatakan iman. Menunjukkan apa? Bahwa iman itu amal. Iman itu amal. Sehingga kalau orang ditanya amal apa yang terbaik, ya beriman. Kenapa? Karena beriman itu termasuk beramal. Karena beriman itu termasuk beramal. Maka jangan sampai kita pisahkan antara iman dan amal. Iman dan amal itu sama. Sama. Karena semua amal itu masuk dalam keimanan. Kalau orang mengatakan, terus bagaimana kita menyikapi firman Allah, innal ladzina amanu wa aminu sholihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalimat dan itu biasanya untuk mughayyarah, untuk membedakan. Contohnya misalkan gini, kalau saya katakan ja'a Muhammadun wa Zaidun, datang Muhammad dan Zaid. Kenapa kok ada kalimat dan? Karena Muhammad bukan Zaid. Muhammad beda dengan Zaid. Jadi Muhammad itu bukan Zaid, sehingga ada kalimat dan. Karena Muhammad bukan Zaid. Jadi dan itu biasanya untuk membedakan. Dua perkara dibedakan. Kalau sama-sama Zaid, misalkan dua orang namanya sama-sama Zaid, kita katakan ja'a Zaidani, datang dua Zaid. Nah, kenapa? Karena Zaid sama-sama Zaid, namanya sama. Tapi ketika namanya beda, Zaid dan Muhammad, kita katakan Ja'a Zaidun wa Muhammad. Kenapa kalimat dan itu muncul? Dan itu untuk membedakan. Jadi dua perkara itu berbeda. Sekarang kalau firman Allah Ta'ala innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berarti menunjukkan kan, berarti kan amal soleh itu beda dengan iman kan, karena Allah bedakan dengan wawu. Maka kita katakan tidak semua wawu itu mughayyarah. Mughayyarah itu membedakan. Tapi terkadang wawu itu tujuannya untuk mentaksis. Mentaksis, taksis itu gini. Seperti firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, "Man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikaela fa innallaha aduwwu lil kafirin." Sesungguhnya siapa yang membenci Allah, Rasul, siapa yang membenci Allah, malaikat, Rasul, Jibril dan Mikail. Coba perhatikan di sini. Allah menyebutkan ada malaikat, siapa yang membenci malaikat, kemudian Allah Ta'ala mengatakan dan Jibril dan Mikail. Pertanyaan di sini, apakah Jibril itu bukan malaikat sehingga dibedakan? Kita katakan Jibril itu malaikat. Pertanyaan, kenapa kok Allah kok bedakan dengan wawu malaikat dan Jibril? Kenapa kok ada wawu di sini itu? Ya kan? Kita katakan itu untuk mengkhususkan malaikat terbaik itu adalah malaikat Jibril. Contoh lagi misalkan ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami beribadah wahai Tuhanku dan kepada engkau kami meminta pertolongan. Ada kalimat dan itu pembeda sebenarnya itu. Aslinya itu wawu itu untuk seperti itu, cuma tidak semuanya seperti itu. Terkadang kalimat dan itu artinya untuk mengkhususkan. Contohnya, iyyaka na'budu, kepada engkau kami beribadah dan kepada engkau kami isti'anah. Isti'anah termasuk doa. Doa termasuk ibadah. Tapi kenapa dibedakan antara ibadah yang cakupannya luas sekali dengan isti'anah yang itu cabang dari ibadah? Karena untuk pengkhususan, jadi cabang ibadah yang terbaik itu adalah isti'anah. Demikian juga kalimat innal ladzina amanu wa amilu sholihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman cakupannya luas sekali, iman itu termasuk amal soleh. Setelah itu dikecualikan, dikhususkan, cabang yang paling penting dari iman itu adalah amal soleh. Bukan amal soleh beda dengan iman, enggak. Bisa dipahami ya, faham ya? Jadi ketika Allah Ta'ala mengatakan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, beriman ini, mukmin, wa aminu sholihati, dan beramal soleh, ini wawunya itu bukan mughayyar, membedakan secara pembedaan jelas, kayak dipisah. Dua perkara disigar jadi dua, ini, bukan. Tetapi ini wawu itu untuk pengkhususan, yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman, iman cakupannya luas sekali, bisa beriman dengan ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Setelah itu disebutkan satu cabang yang paling penting dalam keimanan, yaitu apa? Wa aminu sholihati, dan beramal soleh. Maka itu iman itu ya amal, amal itu ya bagian dari keimanan. Maka Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? Rasulullah mengatakan iman kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah memasukkan di sini iman itu termasuk amal soleh. Kenapa? Karena sama. Maka itu sampai nanti banyak ulama seperti ini mazhabnya Imam Bukhari yang mengatakan Islam dan iman itu sama. Islam dan iman itu sama. Itu mazhabnya Imam Bukhari. Jadi kalau ditanya misalkan Islam dan iman itu beda enggak? Ada yang mengatakan beda. Beda, Islam dan iman itu beda. Ada yang mengatakan sama, plek, yaitu sama, persis. Itu pendapatnya mazhabnya Imam Bukhari. Tapi kalau pendapat yang paling kuat, kita katakan Islam dan iman itu dua kalimat. Jika disebutkan berbarengan, malah artinya berbeda. Tapi kalau disebutkan sendirian, malah mencakup yang lain. Misalkan kalau kita innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang muslim dan orang-orang mukmin, disebutkan duanya berbarengan seperti ini, maka malah artinya beda. Muslim itu untuk amal zahir, sedangkan iman untuk amal batin. Tapi kalau disebutkan sendirian, misalkan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah itu adalah agama Islam. Apakah Islam itu cuma rukun Islam, sholat, puasa, zakat dan yang lainnya, tapi enggak beriman sama Allah, enggak beriman sama Nabi? Enggak. Muslim dan mukmin. Kalau kita katakan sesungguhnya masuk surga la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah, tidak masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Apakah mukmin itu cuma beriman kepada Allah dan Rasul tapi enggak sholat, enggak bayar zakat, enggak puasa? Enggak. Maksudnya itu mukmin dan muslim. Jadi maksudnya seperti itu. Maka itu bisa berbeda antara Islam dan iman dan bisa sama. Yang pertama, Rasul ketika ditanya oleh Rasulullah amal apa yang terbaik, beliau mengatakan iman kepada Allah dan Rasulnya. Setelah itu sahabat itu bertanya, setelah itu kemudian apa ya Rasulullah amal yang terbaik? Rasulullah mengatakan jihad di jalan Allah Ta'ala. Kemudian tanya lagi, terus apa setelah itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan haji. Dibahas sama Imam Ibnu Hajar di sini, dibahas sama beliau, kenapa kok Allah dahulukan jihad daripada haji? Padahal jihad tidak masuk dalam rukun Islam. Kan rukun Islam kan ada lima, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Haji itu masuk loh, masuk dalam rukun Islam. Berarti itu amal ibadah yang mulia, gak main-main sampai dimasukkan dalam rukun Islam. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa kok jihad lebih didahulukan daripada haji? Padahal jihad gak masuk. Jihad kan gak masuk dalam rukun Islam. Tapi Rasulullah ketika ditanya, amal apa yang terbaik setelah iman ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan jihad. Setelah itu apa? Haji. Jihad didahulukan daripada haji. Padahal jihad itu tidak masuk dalam rukun Islam. Bagaimana kita mengatakan? Maka beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Hajar, ala sekolah ini beliau mengatakan, karena ini berkaitan dengan manfaat, bukan berkaitan dengan tingkatan amal ini dalam rukun Islam itu yang mana, bukan. Kalau berkaitan masalah tingkatan, jelas ibadah haji lebih mulia daripada jihad. Kenapa? Karena haji dimasukkan dalam rukun Islam, jihad tidak. Sehingga jihad tidak masuk dalam rukun Islam, jihad itu. Tapi kalau kita bicara manfaatnya, jelas jihad manfaatnya lebih besar daripada haji. Kenapa jihad itu manfaatnya besar? Karena manfaatnya itu mutaadiyah. Mutaadiyah itu dirasakan sama banyak orang. Jadi gini, ibadah itu nanti secara manfaat itu ada ibadah yang manfaatnya qasirah. Qasirah itu manfaatnya cuma sekedar saya sendiri yang merasakan. Yang kedua, ada ibadah yang manfaatnya itu mutaadiyah. Mutaadiyah itu bisa dirasakan sama yang lain. Contohnya gini, saya misalkan iktikaf. Iktikaf ibadah mulia. Dengan saya membantu orang lain misalkan, jelas manfaat secara manfaatnya membantu orang lebih baik daripada itikaf. Nah itu kenapa kata-kata para ulama, menuntut ilmu, belajar agama lebih mulia daripada sholat malam. Bahkan ulama-ulama kita itu kalau sudah belajar, mereka enggak sholat malam mereka ini. Kenapa? Karena manfaat ilmu itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Dia merasakan manfaatnya, istrinya merasakan, anaknya merasakan, tetangganya merasakan, teman-temannya merasakan manfaat dari ilmu. Tapi kalau manfaat dari sholat malam, manfaatnya cuma kembali ke diri sendiri. Manfaatnya kembali ke diri sendiri. Orang lain nggak merasakan manfaat dari sholat malam saya kan itu. Nah, jadi Rasulullah di sini mendahulukan jihad daripada haji dilihat dari manfaatnya. Karena ibadah haji manfaatnya besar, apalagi bisa menjadi sumber hidayah bagi orang-orang kafir yang mereka belum beriman. Sedangkan haji kan tidak. Haji manfaatnya kepada siapa? Ya kepada orang yang haji. Orang-orang yang tidak haji tidak mendapatkan manfaat orang yang haji itu, enggak mendapatkan. Tetapi kalau jihad, manfaatnya besar sekali. Sehingga dilihat dari manfaatnya, jihad didahulukan daripada haji. Walaupun jihad tidak masuk dalam rukun Islam, tetapi secara manfaatnya besar. Kalau ditanya misalkan, kenapa kok jihad itu enggak dimasukkan? Padahal jihad itu ibadah yang luar biasa dalam agama kita. Kenapa kok gak dimasukkan dalam rukun Islam? Karena jihad itu hukum asalnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi hukum asalnya itu fardu kifayah. Sehingga menjadi wajib dalam kondisi tertentu, menjadi gak wajib dalam kondisi yang tertentu. Ketika ibadah itu sifatnya seperti ini, maka gak masuk dalam rukun Islam. Rukun Islam itu hampir semuanya wajib secara individu. Syahadat, sholat, zakat, haji, puasa itu kan wajib atas individu dan gak berkaitan dengan waktu dan tempat. Tetapi kalau jihad kan tidak. Terkadang jihad itu hukumnya wajib, terkadang bagi beberapa orang hukumnya sunnah. Maka ketika hukumnya itu berbeda-beda karena orangnya berbeda-beda, akhirnya tidak dimasukkan dalam rukun Islam yang wajib atas individu, sehingga tidak dimasukkan oleh Rasulullah. Dan itu kata para ulama seperti itu. Ya sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi masih berkaitan masalah cabang cabang keimanan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.